Acara selanjutnya, sambutan Wakil Bupati Manila kepada Bapak Kopan Allah SWD Divisi Biullah 24, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih layarnya errornya nih yang kemarin tuh udah jaga. Dan mereka sangat patek. Kalian bisa lihat peristiwa kemampuan ini. Nah, tidak menutup kemungkinan pada hari-hari belakangan ini dengan kondisi ekonomi Indonesia yang juga semakin agak kacau. Jadi ini adalah peluang mereka. Dan bahkan hari-hari belakangan ini kita juga melihat misalnya dengan pertemuannya baik di Indonesia maupun di Indonesia China, bagaimana mereka mencoba menunjukkan neokomunisme ini dan melihat reaksi respon dari umat Islam dan pihak keamanan pada khususnya baik itu TNI maupun Polri, melihat bagaimana mereka menunjukkan simbol-simbol yang dulu sangat tidak ternyata kita respon. Berarti artinya bagi saudara sekalian, kita masih melihat bahwa kita masih terpaku pada simbol, simbol komunis yang wujud, misalnya simbol pahlawan. Kita begitu reaktif dan begitu responsif dengan simbol. Kemudian bagaimana mereka menunjukkan misalnya pada saat pergelaran sini salah satu kota di Jawa Tengah itu juga menyanyikan gaya-gaya lagu yang itu salah satu lagu dari komunis atau PKI komunis. Dan kita reaktif dan respons, tapi tentu kita tidak sadar bahwa sebenarnya itu ada trial and error. Itu ada upaya untuk menguji kita saja apakah kita masih reaktif dan responsif terhadap hal yang bersifat simbolis. Ternyata memang kita masih reaktif dan responsif terhadap hal yang bersifat simbolis. Dan sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah pahamnya yang mereka tanamkan kepada generasi muda kita, yang ditanamkan kepada birokrat kita, yang juga mereka masukkan kepada birokrat keamanan kita dan kepada birokrat keislaman kita. Dan ini yang lebih sangat berbahaya kalau mereka sampai masuk ke dalam unsur legislasi, karena negara itu diatur berdasarkan undang-undang. Yang menjadi undang-undang dasar kita adalah undang-undang dasar 1945 dan Pancasila. Jadi undang-undang dasar 1945 saja sudah bisa diamandemen. Kita bisa bayangkan jadi nikmat Allah SWT, bagaimana kalau mereka kemudian prosentasenya di DPR, di kemudian di DPR, di provinsi dan kabupaten kota itu mendominasi. Maka bisa dibayangkan undang-undang nanti akan berubah. Yang tadinya undang-undang mengarah kepada masalah umat, sebagai contoh misalnya ada beberapa daerah itu yang disebut dengan perda, dan mereka sebut sebagai perda syariah. Misalnya di kabupaten Bogor, ini dipersoalkan. Dan bahkan sekarang banyak perda-perda yang lebih banyak untuk kepentingan kemaslahatan umat itu kemudian dicabut karena menurut mereka tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang tadi jelas. Nah, ini adalah upaya-upaya yang mereka lakukan yang tanpa kita sadari mereka masuk. Dan ini juga memang sebuah statement yang pernah disampaikan oleh salah satu besar bahwa salah satu kemunduran daripada umat Islam itu adalah invasi pemikiran atau musuh. Contoh lain misalnya mereka sudah masuk ke ranah perundang-undangan yang invasi, misalnya bagaimana LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual. Bahkan pada saat undang-undang program yang akan disahkan, yang menentang itu sebagai besar pun tidak bisa menurut alat Islam. Tapi paham mereka sudah tak mereka sudah mereka mengatakan itu bukan alat Islam, itu bukan alat Islam, tapi mereka sebenarnya adalah umat Islam. Maka misalnya undang-undang rancangan undang-undang tentang halalisasi pentingnya sertifikat halal untuk rumah makan dan restoran dan jajanan yang ada di Indonesia. Sampai saat ini juga belum bisa. Kenapa seperti itu? Karena sebagian daripada anggota legislatif kita di DPR di sana, walaupun mereka berkata Islam dan orang Islam, itu demosi atau bahkan mungkin malah brainstorm. Harapannya pada hari ini nanti materi yang disampaikan kepada Ustaz bisa membuka puasa kita semua. Jadi peserta latihan kali ini, bagaimana sebenarnya paham yang komunisme itu atau paham baru dari komunisme yang masuk ke anak kehidupan, dan tidak ada satu kekuatan yang bisa membentengi manusia dan bisa membentengi individu selain daripada warna tauhid dan kekuatan kita membangun kekuatan syariah atau syariah di negeri. Ya, kita tidak harus menentukan misalnya perdasarnya tapi isinya berbahasanya. Karena kalau kita tentu perdasarnya, maka yang pasti juga menantang bukan dari luar kita, tapi dari kita sendiri. Yang terpenting itu adalah walaupun perda, misalnya perda letak miras, tapi isinya berbahasanya. Perda misalnya tentang pornografi, tapi bahasanya sendiri. Kalau kita ikut perdasarnya, itu bisa dimasukkan. Yang juga menentang itu kawan-kawan kita sendiri yang berKTP dan dipakai selama waktu. Kenapa? Karena tidak lama. Karena tadi ada dua solusi, ada invasi pemikiran yang sudah mereka lakukan jauh sebelum itu. Ada prosesnya sudah 1912 sampai sekarang sudah melakukan kegiatan ini bisa. Masalahnya ini, kemudian masyarakat juga pahamnya, sadarkan tentang bahaya akan dari komunisme yang berbuah budi dalam bersenjata. Dia mungkin tidak menggunakan simbol bahwa dia tidak mungkin lagi menjadikan mungkin lagu-lagu seperti GDG, tetapi lagunya juga, kemudian simbol-simbolnya juga. Dan kita perlahan demi perlahan kemudian terdiri untuk memberi pemahaman. Setelah kita memberi pemahaman, yang kita menjaga sebenarnya sudah bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah, sekalipun apa ini mulai terdepan dan berkembang, kenapa organisasi Islam kita terus melakukan upaya-upaya untuk memberi pemahaman saat ini, kemudian juga rakan-rakan MDI maupun Polri yang juga terus menyuarakan tentang bahaya dan komunisme ini dalam bentuknya. Jadi yang diberikan Allah SWT, saya kira ini yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga acara ini bisa kita lakukan dan kita punya pemahaman yang integral, pemahaman yang sahih, pemahaman yang komprehensif tentang bahaya komunisme. Dan tidak ada satu kata pun terhadap pembicaraan komisi untuk berkembang menjadi yang akan terlihatlah berdasarkan dengan perbincangan mohon maaf dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kegiatan kami akbar maka salam dengan tema sentralnya. Menjadikan anak bangsa dari Indonesia dan dari Indonesia berdasarkan asal Islam dengan asli Islam. Kurang lebihnya berdoakan ada Allah yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya sambutan Kapolres Maminau kepada Bapak AKBP Yudi Kepala Yamin sehingga mungkin dua kalah waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. semuanya masih dengan keimanan, kekuatan, dan kesehatan yang sama-sama. Dan bagi keluarga ini dan sahabat dan yang akan besar dari Yohomusul dan Yohomusul dan sekarang-sekarang ini semua dikawal untuk lagi menjadi jadi usaha dan sejujurnya kami akan pada semua ini dan kami seperti yang kami ini nama saya Bibi Bela yakin alhamdulillah lepas dari kawas Kalimok untuk ambil pemulang sama Bapak Pasirian dan juga teman ini pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyampaikan beberapa pesan harapan kami ke masyarakat kita bersama-sama menjaga kesehatan dan kondisi Kabupaten Malino selalu semua orang bisa dalam keadaan aman, stabil dan kondusif. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dan tema kami kali ini selalu pas dengan kami kita melaksanakan peringatan hari kesaktian Pancasila di Pasir Lemanya. Saya sampaikan bahwa komunisme adalah semua komunisme ini merupakan bayar rakyat tidak pernah padam. Ini sudah pernah kita mengantas kita lepas tapi tidak padam tidak mati. Masih ada gerakan-gerakan di bawah sana dan akhir-akhir ini sudah mulai nampak sudah mulai timbul kepemudaran. Kita bisa lihat di televisi, media cetak, elektronik, internet beberapa kali pembukaan kita terhadap terorisme dan yang komunis radikal juga sudah mulai nampak pembukaan, sudah mulai kelihatan nyata. Sering dari malam, dari malam saya sering nampak di Jakarta warga dari Malaysia juga mengambang untuk lakukan dan beberapa waktu yang lalu juga dengan dua hal lagi dengan perkembangan zaman teknologi hal ini tidak lain dengan ini ada dunia yang berbalas dengan internet satu kali lebih kita sudah bisa melihat sesuatu di sini apa yang kita mau semua ada di sini hanya bapak-bapak sekalian itu lebih waspada mengawasi terhadap anak-anak kita kita sering sayangnya sama anak suatu kali anak-anak kita dengan handphone iPad dan jenis canggih yang bisa membuka internet tapi kita lupa untuk mengawasi memang di era teknologi sekarang di sekolahan juga diajar ilmu-ilmu pendidikan guru-guru juga belajar melalui sehingga bapak sekalian guru setiap saat mengecek dan mengecek apa situasi-situasi juga karena beberapa kejadian mengatakan remaja ini bawa dari ilmu tema ini sebenarnya masa-masa kita ketahui anak muda-muda ini adalah generasi khusus Karena bangsa Indonesia sudah kami sudah kami sampaikan kita mengeluarkan emas. Jadi selain komunis liberalisme, ada beberapa hal. Jadi mulai komunis baru, jalan-jalan baru, dan jalan baru masuk komunis mengenai dengan berbagai macam cara. Salah satunya masalah narkoba. Kita berada malam yang terlihat sekitar situasi sudah dibandingkan dengan arahkan sama ini dari orang ramai. Namun untuk narkoba, kabupaten Malino, kalau saya katakan ini sudah keadaan darurat narkoba. Saya sekarang belum tahu apa sudah ini sudah sampaikan dengan Pak Bupati, Bapak Dedi maupun ke seluruh lapisan masyarakat dalam setiap kegiatan. Saya menyumbang-nyumbang ayat di kepala desa, camat dan seluruh masyarakat. Dan itu, karena ini Malino untuk narkoba sangat luar biasa. Sebagai perbandingan, tahun 2014 dalam satu tahun kita berhasil mengungkap 15 kasus dengan 28 pelaku tersangka. Tahun 2015 meningkat menjadi 28 kasus dengan 48 tersangka. Tahun 2016 sampai dengan tadi malam kita sudah berhasil mengungkap 130 kasus dengan 140. Bayangkan dari 28 kasus tahun 2015 meningkat menjadi 130. Sudah berapa persen? Belum sampai nanti akhir. Jadi untuk narkoba ini tidak mengenal suku, agama, golongan, status, jenis kelamin. Dari beberapa pelaku yang kita kasih tahu dengan bantuan lembaga ini, dengan bantuan suku masyarakat, dari 130 menjadi 110 tersangka. Nomor 25 adalah wanita dan 6 orang adalah anak. Bahkan kita pernah menangkap anak SMA kelas 2 kelas sekolah masih pakai baju seragam sudah berubah sesuatu. Artinya bahwa narkoba di wilayah Malino memang sudah keadaan darurat. Harus kita terangi bersama. Polisi tidak bisa sendirian, kita terbatas. Oleh karena itu, mengajak seluruh lapisan masyarakat dengan TNI, bapak-bapak, itu bersama-sama. Mari kita terangi. Mengawasi. Ini anak-anak di sekolahan, baik di rumah, baik di sekolah kita, kami juga kita tidak tahu kegolongan mereka tidak sudah sehingga perlu pengawasan tetap di para orang tua. Anak-anak adalah generasi sampai di pusat kegolongan mereka. Ada banyak modusnya melalui pertandingan, melalui menghapus dan sebagainya. Dan juga beberapa waktu yang lalu kita juga berhasil ternyata anak-anak masih jam sekolah laporan masih jam sekolah ketika itu pelajaran mereka umur di pondok ini sapleng dan dan wangi lima sebagai jalan pada bakal tubuh-tubuh yang dijual saya tidak menjual dan kepada masuk dengan kepada orang tua saya tidak menjual dengan lain. Jadi cara orang tua memberikan uang satu uang sekolah pada anak dengan apa ini pakai ini bisa sama. Jadi kenakalan remaja dan anak-anak ini lebih banyak. Kemarin juga bagian lalu berhasil menangkap tiga orang anak mencuri laptop. Sudah mulai mencuri. Kalau sudah kajian tadi itu tidak usah mencari uang di duit orang tua yang dikenal di barang orang lain itu juga pemimpinan dan ini ya, kesempatan yang baik ini saya mengajak sendiri kepada teman-teman sekalian untuk lebih ketat lagi mengawasi anaknya baik dari pergaulan di rumah maupun dari pergaulan di dunia supaya tidak memanggil kegiatan di DPD juga cukup banyak yang memanggil di setiap kita kasih yang beli sudah mulai banyak kegiatan di manggil pada anak-anak. Bapak sekalian, kita lakukan tema membentengi anak dan ini komunisme harus mulai banyak komunisme dari macam cara tadi masuk melalui narkoba melalui kegiatan yang lain sehingga disini juga terus kami sebagai kepolisian lakukan beberapa program untuk kita mendekatkan kepada masyarakat. Jadi polisi sekarang tidaknya berbeda dengan yang dulu, paradigma yang dulu. Kita sekarang lebih mengenalkan, lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi pada dia jelaskan pagi, kita pagi kita lebih jelas. Kemudian setiap kegiatan masyarakat seperti kegiatan Fakti Kabar ini kemudian kegiatan masyarakat kita sobat dan kita membuka akses membuka jaringan kita sebarkan pamflet-pamflet saudara kita sebar nomor handphone mulai dari seluruh handphone saya kemudian para pejabat Kapolsek dan Babin Kamtibmas itu bisa diketahui seluruh masyarakat. Sehingga dengan harapan masyarakat tidak takut lagi, apalagi masyarakat dapat membantu memberikan ahli memberikan informasi. Dan alhamdulillah sudah banyak di telepon saya berikan sendiri masyarakat sudah banyak tahu tempat yang begitu sebenarnya itu malam-malam ini selalu pak di RT ini biasanya ini ada jual miras sebelum proses kali kita menangkap pak di dalam ini ada yang sesuai jadi dan bapak-bapak jangan takut untuk memberikan informasi karena itu rahasia tidak akan tahu bapak-bapak juga ke SMS menurut saya itu sebenarnya kesalahannya 0821 57 33 1998 0821 57 33 1998 jadi yang takut itu sebagai salah satu bentuk masyarakat itu peduli. Itu arti menjaga ramah lingkungan di mana jadi mulai dari keluarga, RT, desa, kecamatan dan kelurahan. Jadi soalnya ini sengaja sebelumnya mari kita peduli, ikut menjaga anak-anak muda kita bentengi dari komunisme, dari kalsu, maupun dari perilaku-perilaku negatif. Baik. Sekali lagi, sebelum berat, maaf bila ada yang melepas, lebih dari kondisi. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah selanjutnya sambutan Kementerian Agama Madinah kepada Bapak Rasulullah Taala waktu dan kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang itulah kondisi umat Islam ini dari nomor satu. sama bukan aja dari lama mungkin semuanya banyak tapi kualitasnya kurang. Kita perlu banyak upaya dengan teknik-teknik yang katanya bisa menggunakan uang. Kalau mau bisa kan kaya sendiri kan. Ngapain dia minta-minta ke yang lain supaya itu tidak masuk akal. Cuma yang parahnya lagi ada tukang bela. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya pak. Mending silakan untuk mungkin ada juga mau musola, kalau mas Andri di lantai koma itu semua itu bantuan itu daripada kasihan di mas Kanjeng itu sudah kaya itu. Jadi itu pesan yang kita sampaikan. Ya, walaupun mungkin ada yang masih belum maaf, mungkin sementara yang itu kan, karena tidak tahu jadi korban siapa. Jadi acara itu sangat penting kita sampaikan semuanya, jangan sampai kita tertipu pak. Ada masalah kalau pun dia bisa gandakan uang kan, kalau dia uang 1 juta gandakan aja 100 juta kan. Tapi kenapa dia minta uang ke orang lain? Santai-santainya ada banyak. Ada masalah semua itu. Mungkin itu bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf mungkin kalau ada kesalahannya. Hanya itu mengakhiri maaf atau tidak menyalahkan rasa itu sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya siang dan malam lalu pada hari ada apa yang berlaku kami berangkat nanti dengan yang mengalami.